Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita kembali melanjutkan bahasan kita. Tadi telah kita bahas dalam bahasan i'tidal. Posisi pertama, mengangkat dari ruku. Dalam posisi tangan diangkat bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Dan dalam mengangkat ini mengucapkan kalimat Sami Allah Huliban Hamidah. Pertama, sebelum kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, kami ingin terangkan dulu kenapa kalimatnya berbeda. Tidak Allahu Akbar. Padahal setiap gerakan-gerakan perpindahan itu sering diungkapkan dengan kalimat Allahu Akbar. Karena itu kalimat ini, kalimat takbir, dinamakan dalam kitab fiqih dengan takbir intiqal. Takbir pindah. Di setiap berpindah baca Allahu Akbar. Setiap pindah baca Allahu Akbar. Kenapa hanya posisi yang tidak dari perpindahan ruku menuju yang tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tidak mengucapkan Allahu Akbar. Baik, rahasianya salah satunya ada di kisah tentang Quran surah ke-48 ayat ke-29 yang pertemuan lalu telah kita ungkap sebagian besarnya. Surah Al-Fatah, Quran surah ke-48 ayat 29 ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi waridwan minallahi waridwan. Pelan-pelan. Fokus. Lihat kalimatnya. Ya, saya sudah uraikan jadi saya tidak akan membahas dengan panjang lebar lagi. Ya, saya kembalikan dulu ke konteks ayatnya. Baik, pelan-pelan. Para ibu sekalian, umatnya Nabi Muhammad, seperti pernah kita ulas di pertemuan lalu, salah satu cirinya, kata Allah, adalah punya sikap yang tegas pada setiap ajaran yang menyimpang, atau setiap yang membahayakan Islam, dan berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri ini hanya bisa didapati dari orang yang ruku dan sujudnya itu sempurna. Ruku dan sujudnya sempurna. Ya, ruku dan sujudnya sempurna. Jadi kenapa kita diminta ruku sempurna? Karena salah satunya, jika rukunya benar, yang pertama, kata Quran ini menjadi penanda kesempurnaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, ini yang paling menarik. Yabtaghuna fadla. Orang-orang yang ruku dan sujud ini, di antara mereka ada yang memohon keutamaan-keutamaan dari Allah. Dia meminta, berdoa. Ya. Saya pernah ibu ingat kembali keterangan kita di bulan lalu. Ya, dari rizki saja misal, permohonan itu kan ada yang kita cari-cari, ada yang mencari kita. Masih ingat pertemuan lalu? Ya. Baik, rizki yang kita cari disebut apa? Masih ingat? Adlullah, keadilan Allah, kan? Yang mencari-cari kita disebut apa? Kata Imam Al-Ghazali ada 4 jenis manusia dalam belajar. Yang pertama, cepat hafal, lambat lupa, kan? Wah, yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Dan yang keempat, lambat ingatnya, cepat lupanya. Baik, ini kita masuk yang mana? Baik. Yang mencari-cari kita disebut fadlullah, fadlun minallah, fadlullah. Ini yang disebut min haitsu la yahtasib. Ya, tiba-tiba datang tanpa kita duga. Kan? Orang macet luar biasa, tiba-tiba Allah beri petunjuk pada orang lain, datang ke kita. Pak lewat sini aja. Nah, ini keutamanya Allah kasih. Makanya Nabi Sulaiman ketika dipuji, ya dibanggakan oleh orang-orang dan pengikutnya, kata beliau, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Bisa bicara dengan semut dan macam-macam. Yang lain tidak. Jelas sampai sini? Nah, yang menarik begini, Bu. Ini yang menarik. Jadi kalau ruku kita benar, sujud kita benar, maka bahasa Qur'annya, yabtaghuna fadla. Ada orang-orang memohon keutamaan, berdoa dia. Kalimat menggunakan fadlan memberikan isyarat bahwa orang-orang yang rukunya benar, sujudnya benar, jangankan doa pada ikhtiar yang bisa dia raih. Pada yang mustahil pun menurut orang, itu bisa terkabul. Saya ulang ya, makanya jangan pernah meremehkan sujud kita, ya juga ruku kita. Kalau benar cara kita menunaikan, benar cara kita bermohon, jangankan pada sesuatu yang menurut kita mudah digapai. Menurut orang mustahil pun bisa dapat. Jelas sampai sini ya? Karena itu nanti saat sujud, ada gerakan yang khusus dan doa yang dituntun oleh Nabi SAW. Hati-hati, ini kesempatannya. Ya. Dan banyak hal dalam kehidupan yang menurut orang itu mustahil. Ya, ada sakit, ada yang keturunan, ada yang macam-macam, ada yang masuk ke perut ikan paus, tapi semuanya terkabul. Ya, dan lepas dari kesulitan yang mendera. Ya. Ini poinnya. Baik, dulu orang kalau memohon sesuatu, ya, jauh dari Allah, dia kenal rajanya, pimpinannya, maka ketika datang, sebelum dia memohon, dia menghadap, dia menghormat. Ya. Ada yang membungkuk, seperti Persia, begitu datang, tangannya dilipat begini, ya, kemudian dia bungkuk, dia sembah rajanya bahkan. Ya. Ada yang seperti Romawi, dia sujud, ya, dia sujud ke rajanya. Begitu dia bangkit, dia minta sesuatu, dia sampaikan berita dan sebagainya. Maka ketika zaman Nabi Muhammad SAW, kita diberikan perintah sholat, aturan pertamanya tidak boleh ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai sini? Baik, jadi kalimat ruku, cara kita ruku, cara kita sujud, itu diantaranya adalah ketundukan, ketawaduan kita kepada Allah. Awas hati-hati ya, tolong pahami ini tahapannya. Ketundukan, gambaran ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menandakan bahwa tiada yang berhak untuk disembah, diagungkan kecuali hanya Allah. Pelan-pelan, ingat kalimatnya. Karena itu orang Arab kalau meminta kita tawadhu itu punya kalimat farqa. Hei, rukulah kamu. Jangan sombong begitu. Ya, punya ilmu luas, merendahkan orang. Dia katakan farqa. Ya, farqa. Atau punya kelebihan dari harta benda, kedudukan, kan? Sombong, kedudukan seperti Fir'aun, harta benda seperti Qarun, kan? Macam-macam dilakukan. Orang Arab mengatakan farqa. Kamu rukulah. Ya, warqa'u ma'raqin. Ruku bersama orang-orang yang rendah, yang ruku. Sudah sampai sini? Nah, ini kaidah pertama. Tolong fokus di sini, letak kekurangan banyak orang yang jarang sekali terkabul dalam doa yang dimintakan karena sifat ini belum muncul. Maka ketika seseorang akan ruku, ibu misalnya punya persoalan, ingin bermohon kepada Allah dalam sholat. Maka saat ibu mulai ruku, hadirkan sifat ketawaduan. Penuh harap. Ya. Hadirkan seakan-akan, bukan seakan-akan. Ya. Seharusnya, semestinya kuatkan pada diri kita bahwa cuma Allah yang jadi tumpuan kita sekarang. Yang lain tidak. Apa saja yang dirasakan ya, doa untuk pribadi, doa untuk keluarga, untuk anak-anak misalnya, di begitu ibu ruku, hadirkan sikap ketawaduan. Ya. Status kita sebagai manusia jangan dibawa. Ini sering lupa. Ya, begitu mau ruku, aduh, saya kan lagi rapat nih kan, oh, pejabat. Rukunya jangan terlampau lama supaya nggak ketinggalan rapatnya. Nah, itu susah. Susah gitu ya, begitu baru ruku, belum sempurna sudah bangkit lagi. Nah, ini sulit. Di begitu ruku, ya memang kita sedang ruku. Ya. Masya Allah, Imam Al-Bukhari, pernah dalam sholatnya itu disengat lebah sampai 17 kali. Dan tidak bergeser dalam sholatnya. Ya, tidak bergeser dalam sholatnya. Dia pernah beliau sedang sholat, tiba-tiba setelah salam, bicara sama sebagian murid-muridnya. Coba cek di tubuh saya ada apa nih, kayaknya agak mengganggu. Beliau sendiri gak tahu apa yang ingat. Ya, begitu dicek ternyata, Allahu Akbar, muridnya sudah terbengong-bengong luar biasa. Dikatakan, Syekh, ini ada lebah katanya, sudah 17 sengatan sudah ada. Kenapa Anda tidak bergerak? Karena saya ingin menyempurnakan sholat. Malu di hadapan Allah masih bergerak, katanya. Masya Allah. Ibu sedang di hadapan presiden, misalnya, kan? Baik, ada nyamuk, di sini. Ibu tepuk nggak? Biasanya pelan-pelan begini, kan? Karena sedang dilihat, kan? Presiden sedang lihat, sedang bicara, gitu kan? Nggak mungkin sambil begini-begini, kan? Di hadapan presiden. Ya, masa di hadapan Allah kita berlaku sesuatu yang Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari, ngasih segalanya. Kata Imam Al-Bukhari, Masya Allah, kata beliau, dia katakan, saya malu, katanya. Ya, saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyempurnakan salat saya dulu. Nah, jadi luar biasa para ulama dalam segala kesibukannya pun ketika bertemu Allah itu yang diprioritaskan. Makanya saat kita ruku, yang kita lakukan satu tawadhu. Kedua, agungkan Allah. Agungkan Allah. Pelan-pelan. Pertama tawadhu. Ya, tawadhu itu rendah hati, kan? Yang kedua, agungkan Allah. Kita mau sambungkan dulu, agungkan Allah yang paling super, lebih daripada segalanya. Ya. Jadi kalau ibu sedang punya keperluan, keperluan dengan Allah yang lebih penting. Imam Al-Bukhari punya keperluan, mengajar dan sebagainya. Tapi ketika sedang sholat, gak ada yang lebih penting kecuali Allah. Pelan-pelan. Dan yang ketiga, ini poin pamungkasnya. Ya. Satu yang pertama adalah bersikap tawadhu, rendah hati. Yang kedua, agungkan Allah. Agungkan Allah. Dan yang ketiga, beristighfar memohon ampunan. Beristighfar memohon ampunan. Ya. Beristighfar memohon ampunan. Baik, kita fokus sebentar. Yang dimaksud dengan tawadhu, ya kan, merasa bahwa kita ini rendah, ya kan? Allah yang maha segalanya, ya kan? Allah yang maha segalanya, kita berharap hanya kepadanya. Hilangkan status sosial kita. Kemudian mengagungkan Allah, angkat Allah setinggi-tingginya. Yang paling agung, yang menentukan kehidupan kita. Yang terakhir, memohon ampunan istighfar, itu maksudnya mohon maaf ya, mohon maaf. Coba hadirkan suasana sikap kita yang seringkali merasa tinggi dalam kehidupan, merasa agung, ya, dan seringkali menentang tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangannya. Nanti kita beri contoh. Baik, kalimat kita yang tawadhu, kita ucapkan subhan. untuk menepiskan segala hal yang tidak terkait dengan Allah. Ya. Subhana Rabbi, kita tawadhu, Allah tidak sama dengan saya. Dia Tuhan yang paling tinggi. Ya. Pelan-pelan, kadang-kadang ada pelanggaran yang sering kita kerjakan. Kita nunduk, rendah hati. Dalam bahasa Arab, agung, kalau paling hebat, maha itu disebut dengan azim. Subhana Rabbil Azim. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Kalau ibu ingin pendekkan kalimatnya, cukup sampai di sini. Subhana Rabbil Azim. Karena kata Subhan ini sudah mengandung makna kerendahan hati plus permohonan ampunan dari segala sikap yang suka menyimpang. Baik, saya mau kasih contoh begini. Penting mana Allah dengan aktivitas kita? Hati-hati dengan ucapan kita ya. Baik, nanti akan diuji biasanya. Baik ya? Akan diuji. Baik, kalau sudah tahu penting Allah, penting mana akhirat dengan dunia? Luar biasa akhirat, Masya Allah. Ibu sedang belanja di mall, Masya Allah. Tiba-tiba sedang mendapatkan barang yang dicari-cari ya. Sedang nawar posisinya. Tiba-tiba panggilan Allah datang yang kata ibu katakan tadi lebih penting Allah dibandingkan dengan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, mana yang dilakukan? Apa yang dikejar? Apakah nawar dulu atau teruskan transaksi? Ah, ini gak mudah. Oke, saya katakan pada pemiliknya gitu kan? Bang, saya sholat dulu ya, nanti saya balik lagi. Ada panggilan nih, bisa kan dilakukan? Bisa. Tapi ternyata ketika kita akan tinggalkan itu, setan lebih pandai. Dia masuk kepada pemiliknya, kalau nggak dibeli sekarang bu, yang lain sudah ngantri. Dan diskonnya mau naik di 90%. Masya Allah. Ibu teruskan belanja atau sholat dulu? Oke, ini yang tidak mudah kan? Ah, maka itu yang disebut dengan Subhan. Subhan. Yeah. Subhan itu saya sering sampaikan kalimat yang diungkapkan ketika ada situasi-situasi atau sifat yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sesuai dengan sifat Allah. Yeah. Misal yang lebih ekstrim, ada yang mengatakan Allah punya anak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Posisi paling kiri di sebelah bawah. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Mereka berkata Allah punya anak. Subhan jawabannya. Subhana. Gak benar itu. Tidak tepat. Maaf. Jadi setiap ada penyimpangan, ya dari sikap kita, sifat kita yang menyimpang dari ketentuan Allah, maka kalimat yang diucapkan apa? Subhanallah. Ya, subhanallah. Tadi, kayak tadi, mohon maaf bu ya, dipanggil, sedang sholat, kita masih sibuk, bahkan ada yang tidak masuk akal, masih lihat sinetron, nangis lagi. Ya kan? Padahal azan sudah berkumandang. Dia lupa kalau barangkali malaikat maut juga sedang nunggu-nunggu dia tuh. Mungkin malaikatnya yang nangis, kamu kenapa nggak sekarang sholat? Kan mau saya cabut nih, gitu ya. Kita malah nangisin sinetron, kan gak tepat ya. Masya Allah, jadi dalam poin ini, sikap-sikap yang pernah menyimpang itu hadirkan bu. Itu yang diistighfari. Salah saya kan, begitu kita runduk, salah. Azim, seharusnya Allah yang paling agung, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Maka semua hilangkan kepentingan-kepentingan itu. Ya, dunia yang penting, yang macam-macam tinggalkan, karena Allah sekarang lebih penting. Ya. Masih ingat keterangan kami di awal pembahasan? Kalau ibu sedang sholat, kata Quran, ini bahasa Quran, di Al-Baqarah ayat ke-46, posisi paling kanan sebelah bawah, ya. Perhatikan kalimatnya, pelan-pelan ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang itu kalau pengen sholatnya khusyuk, rasakan dia sedang menghadap Allah. Bahkan wa annahum ilaihi rajiun. Ini sudah bergerak ke agak siang sedikit nih. Kalau mendengar kalimat raji'un, raji'un, apa yang digambarkan? Wafat, meninggal. Bahasa Qur'annya menggambarkan pada kita, Anda rasakan barangkali sekarang sedang menghadap Allah, mungkin meninggal, menghadap untuk selamanya. Yakin kita akan meninggal? Kapan? Mungkin sekarang? Mungkin sekarang? Ya kalau sudah tahu kapan saja meninggal, kenapa masih nggak serius juga menyiapkan kembali kita untuk pulang? Kenapa masih banyak bermain juga, kan? Seharusnya kita cari bekal dengan baik kalau wajar dan memahami bahwa kapan saja kita akan pulang. Ya. Makanya dalam setiap sholat, kenapa kita diminta istighfar, kita tobat, Allahumma ba'id dan sebagainya, supaya boleh jadi saat sedang ruku atau sujud itu kita pulang, itu dicabut dalam keadaan sudah tobat, sedang ibadah dan Masya Allah pulang dalam keadaan punya pahala. Ya. Tidak sedikit orang-orang meninggal dalam keadaan sujud, bu. Tidak sedikit, Masya Allah. Ya. Karena itu ketika kita sedang ruku, mengucapkan Subhana Rabbil Azim, ingat kesalahan apa yang diperbuat, bayangkan bagaimana kalau saya dicabut meninggal dalam keadaan ruku ini. Dalam sujud. Ya, tidak sedikit orang ketika sujud, Masya Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, meninggal. Bu mau meninggal dalam keadaan sujud? Nanti zuhur sebentar lagi ya, masih ada waktu. Kita masih kajian ya, nanti insya Allah. Baik, fokus. Kita kembalikan. Masih ingat tadi? Satu, tawadhu. Yang kedua, mengagungkan Allah. Ketiga, nah kita ajarkan untuk penekanan di pertemuan yang lalu, satu kalimat yang sering diucapkan oleh Nabi saat ruku. Dan ini disampaikan hadisnya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ingat subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini kalimat yang paling lengkap. Karena itu seringkali dibaca oleh Nabi. Nanti kami akan tuliskan kalimat ini dan insyaallah setiap ibu bisa dapatkan bagian doa-doa itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalimat subhan di sini menepikan segala hal, ya kan, yang tidak terkait dengan kepatuhan kepada Allah. Oke. Okay. Allahumma wa bihamdika, pujian kita kepada Allah. Yang mengatakan bahwa Allah yang paling agung, biasanya kan kalau yang agung suka dipuji kan? Yang hebat itu kan suka dipuji kan? Baik. Allahumma ighfirli, kita mohon ampunan pada Allah ketika ada aktivitas kita sebelum salat yang menyimpang dari ketentuan Allah. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah ketika ibu, perhatikan, mulai ruku, ada kerendah hatian, ada istighfar, ada pengagungan terhadap Allah, Masya Allah. Masih ingat tadi janjinya dalam Al-Quran, surah ke-48 ayat 29? Kalau orang benar ruku dan sujudnya, apa yang dijanjikan? Diberikan keutamaan oleh Allah, bahkan dari apa yang tidak kita sadari, tidak kita sangka. Okay? Maka dari itulah ketika sudah mengucapkan kalimat itu, kita bermohon kepada Allah, kita bangkit. Kita yakinkan, ya, pasti Allah dengar nih apa yang saya sampaikan. Jadi kita berikrar, ya. Maksudnya begini, kalau dalam kalimat bebas, kita bangkit, kita sampaikan, ya Allah, saya sudah ruku, sudah berusaha merendahkan diri saya. Saya yakin kau memberikan sesuatu, engkau pasti dengar apa yang saya sampaikan dengan memujimu. Kalimat engkau pasti dengar apa yang saya sampaikan dengan memujimu, itu bahasa Arabnya dan bahasa hadisnya, sami Allahu liman hamidah. Itulah sebabnya kenapa bangkit dari ruku kita tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar lagi. Kalau Allahu Akbar, Allah yang diagungkan, Allah yang besar. Karena kita sudah mengagungkan Allah dalam posisi saat kita ruku. Jelas ya? Baik, jadi ketika kita bangkit seakan-akan kita minta nih sama Allah. Ya Allah, saya sudah bangkit dari ruku. Saya sudah berusaha berevaluasi diri saya. Saya mohon ampunan. Begin? Saya sudah mengagungkan engkau. Saya tobat dari berbagai persoalan yang mendera hidup saya. Sami Allahu liman hamidah, Allah pasti dengar nih pujian saya. Pasti dengar sikap saya. Gak mungkin mengabaikan ibadah yang telah saya lakukan ini. Masya Allah, begitu ibu bangkit seperti ini, maka ditunggulah keadaan kita. Dalam hadis sahih, hadis sahih yang telah kita tulis bersama-sama, ada di Al-Bukhari nomor hadis 795, ada di hadis muslimnya, lihat kalimatnya. Lalu ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, kata Nabi, teruskan dulu ya, kita kembali dulu ke sini sebentar. Kata Nabi di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 689, وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, atau kita sedang sholat sendirian, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, kata Nabi, فَقُولُوا, maka segera ucapkan, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Saya ulang, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Jadi kalimat سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, itu ikrar kita, yang mengatakan Allah pasti dengar. Kalimat Rabbana walakal ham, itu yang meyakinkan pada diri kita. Ya. Saya ulang ya. Kita sudah ruku, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita bangkit, sami Allah liman hamidah. Allah pasti dengar apa yang saya sampaikan. Ya. Pujian yang telah disampaikan kepadanya. Ya. Terus kita tegaskan lagi. Tegaskan lagi ketika bangkit. Rabbana walakal ham. Ya. Perhatikan kalimatnya. Ibu mau ruku, baca apa yang diucapkan? Ibu mau ruku, apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Ibu mau sujud? Bangkit dari sujud? Baik, tapi di sini yang diungkapkan bukan Allah, tapi Rabb. Ingat, Rabb. Kan bisa kita mengatakan, Allahu lakal ham. Allahumma lakal ham. Bisa kan? Kenapa menggunakan Rabb? Rabb itu nama khusus bagi Allah. Saya ulang. Nama khusus bagi Allah. Nama khusus bagi Allah, Rabb, Rabbun. Nama khusus bagi Allah, terkait sifat perawatan, dan perhatiannya kepada makhluk. Terkait sifat perawatan dan perhatiannya kepada makhluk. Maaf, misal sifat Allah yang menyembuhkan orang sakit, yang memberikan kecukupan, memaafkan kalau salah, Maaf, mengampuni kalau berbuat dosa, memudahkan segala urusan. Itu nama singkatnya dari semua ini, itu disebut dengan Rabbun. Jelas ya? Rabb. Nanti kalau ibu belajar di ilmu Tauhid, ada namanya Tauhid Rububiyah. Ya, belajar mendekati Allah, mengetahui bagaimana cara Allah merawat kita. Saya dengan singkat bu ya, dengan singkat saja. Kalau kita belajar Al-Asmaul Husna, kan salah satu caranya adalah, jika punya kebutuhan, kita minta kepada Allah sebut namanya. Sesuai kebutuhan kita. Misal, kita sakit sebut namanya Ya Syafi. Kan? Ada kesulitan sebut namanya Ya Al-Fattah. Butuh rizki sebut namanya Ya Razzaq. Tapi kalau kita pengen singkat, diberikan segalanya terkait segala kesulitan yang mendera. Apakah itu sakit atau yang lainnya. Bingung kita mencari nama misal, maka boleh langsung menyebut namanya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Maaf, dulu ada seorang sahabat dilukiskan oleh Nabi. Ada seseorang, bukan sahabat ya, orang lain, maaf, orang lain. Dilukiskan oleh Nabi, datang menuju perjalanan yang sangat jauh, menempuh jalan. Thumma dzakara rajul yutilus safara, ash'atha aghbara. Ya, maaf, menempuh perjalanan cukup jauh, sampai pakaiannya kumal, banyak debu di wajahnya. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu, dia berucap tingkat paling tinggi. Ya Rab, bermohon kepada Allah. Cuma sayang, kata Nabi, doa kamu gak dijawab. Ya, doa kamu gak dijawab. Kenapa? Famat'amu haramun, karena makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Balbasu haramun, pakaiannya haram. Waghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Ya. Hadis ini sebetulnya ingin menyampaikan, kalau dia memohon dengan benar menggunakan kalimat tadi, itu seharusnya cepat dikabulkan. Cuma segala yang haram dalam kehidupan menghambat terkabulnya doa. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1056, di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan. Ya. Nah, saya mau teruskan dulu. Karena itu ketika kita mengucapkan kalimat Rabbana walakal ham, seakan-akan kita katakan begini, Ya Allah, Engkau lah yang merawat saya, Engkau yang menyembuhkan saat saya sakit, Engkau yang memudahkan segala urusan saya, Engkau yang memberikan petunjuk segalanya dalam kehidupan, dan hamba hanya memuji kepadamu. Perhatikan di kalimatnya. Kata Nabi, jika benar kalimat kita diucapkan dengan tulus, seketika man wafaqa qawluhu qawlal malaika, ketika Anda mengucapkan kalimat itu, ternyata malaikat datang turun berebut mengucapkan kalimat sama. Jadi ketika ibu mengatakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, benar salatnya, Rabbana walakal ham, itu malaikat ikutan mengatakan Rabbana walakal ham, Rabbana walakal ham. Seketika itu kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa orang itu yang pernah dilakukan sebelumnya. Akan diampuni semua dosa orang itu yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi Allah itu kalau cinta pada seorang hamba, itu bukan langsung mengabulkan doa yang diminta, tidak. Tapi mengampuni dulu semua dosanya. Itu kaidah di Quran surah ketiga. Quran surah 3, Ali Imran. Ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 3, Ali Imran. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Perhatikan, kalau Allah sudah mencintai seseorang, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka semua dosa-dosa kalian akan diampuni. Semua dosa. Ibu pilih mana? Pilih mana ya? Silakan pilih. Dikabulkan permohonan kita atau diampuni dosa? Oh, kalau bisa dua-duanya gitu kan? Ya, diampuni dosa, dikabulkan keduanya. Tapi kalau pilihan kita cuma dua, tidak bisa memilih yang ketiga, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pilihlah yang kedua, ampuni dosa. Perhatikan bedanya ya, saya beri rumus cepat di sini, ini rahasia kita di hari ini. Ya. Baik, perhatikan kalimatnya. Ibu sekalian, semua tertulis, baik di dalam Quran ataupun dalam riwayat hadis, orang-orang yang sudah terampuni dosa itu, jangankan meminta, baru berharap pun belum keluar di lisannya, Allah sudah kabulkan. Saya ulang ya. Keutamaan istighfar, memohon ampunan, sampai terampuni dosa itu, keutamaan orang yang terampuni dosanya oleh Allah, itu jangankan meminta. Ya, gak meminta pun, itu sudah diberikan. Bahkan dia berharap pun, misal berharap sesuatu, dia belum ungkapkan. Ya, karena saking bersihnya keadaan dirinya, dekatnya dengan Allah, itu sudah dikasih. Ya, saya beri gambaran begini deh. Ibu punya anak misalnya, dua orang. Ya, yang satu aktif luar biasa, yang satu itu taat, kan? Nyaris tidak pernah berbuat kesalahan yang mencela keluarga. Dia baik, taat. Waktu sholat, dia ngaji, dia juara juga, ranking satu, macam-macam lah. Nyaris tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa mencoreng nama keluarga. tapi gak pernah minta sama ibu gitu. Gak pernah minta. Bagaimana perasaan ibu? Selalu ingin menyediakan yang terbaik walaupun dia gak minta. Silakan cek. Ya. Masya Allah, mau naik sedikit udah disiapkan, baju dicarikan. Bahkan ibu bingung mau ngasih apa nih, gitu kan? Itu manusia. Maka apalagi dengan Allah yang tidak punya batas pemberiannya. Segala disiapkan. Maka orang-orang yang terampuni dosanya mendapatkan cinta Allah di antara kemuliaannya, dia akan mendapati apapun yang dia butuhkan dalam hidup tanpa harus memintanya. Saya pernah kisahkan di tempat ini, bahwa ada seorang tukang roti, Masya Allah. Tukang roti biasa istighfar, itu luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama besar. Dekat dengan Allah, waraknya luar biasa. Ini jalan kaki, bu, jalan-jalan ke Mesir, entah kenapa pengen ke Mesir saja. Begitu masuk ke satu masjid, ke dalam untuk istirahat karena terlampau lelah, kata marbot masjid, ya, dikatakan, ukhraj katanya, keluar, gak boleh istirahat di sini. Tiduran gak boleh di sini. Marbot masjid ini, tahu Imam Ahmad, pernah dengar namanya, karena terkenal. Ya, sedunia itu diketahui Imam Ahmad, tapi belum pernah lihat orangnya. Itu diusir ulama besar, keluar. Ya, itu tandanya ulama ini sederhana. Ya, tidak menampakkan kehebohan dan sebagainya, biasa saja gitu datang ya. Baik, kata Imam Ahmad, saya hanya istirahat di sini. Karena taufik, kata ini, kata orang ini, la, barra. Barra itu sudah agak kasar. Barra, ayo keluar. Baik. Baik, beliau keluar kan. Begitu keluar, duduk di teras kan. Hatta huna. Ruh, katanya. Ruh, ruh. Ruh itu kalimat paling tinggi yang ketiga. Itu mengusir bukan cuma dengan jasadnya, tapi dengan ruh-ruhnya sekalian. Ruh, ruh. Kalau ada orang Arab bilang ruh, itu marah artinya. Ruh kamu. Ruh artinya pergi dengan ruh-ruhnya sekalian. Ruhnya jangan di sini. Masya Allah. Pergi sana ya. Baik. Ketika di perjalanan, kemudian beliau terlihat agak lelah, jarak sedikit dari situ, dia melihat ada tukang roti kan, ada makhbaz. Yang menarik tukang rotinya langsung panggil, Syekh, faddal huna istirih. Syekh kesini silakan istirahat nih. Begitu beliau istirahat, merebahkan dirinya, melihat tukang roti ini setiap melakukan gerakan selalu beristighfar. Ya, bawa adonan, astaghfirullah. Mulai dibolak-balik, astaghfirullah. Mulai dimasukkan ke dalam panggangan, astaghfirullah. Kata Imam Ahmad, menarik sekali beliau melirik mengatakan, ma faidatu istighfarika. Syekh, ini apa sih manfaat istighfar kamu? Setiap gini istighfar. Kata tukang roti ini, perhatikan kalimatnya, kata tukang roti ini, wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar kepada Allah, kecuali semua doa saya terkabul. Ya, Imam Ahmad sudah paham, cuma ingin dengar aja. Ya. Tidak pernah saya beristighfar kepada Allah, kecuali semua keinginan saya terkabul, doa saya terkabul. Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cuman satu katanya yang belum terkabul sampai hari ini. Kata Imam Ahmad, apa itu? Kata beliau, wallahi saya memohon kepada Allah sebelum diwafatkan supaya bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal langsung di hadapan mata saya. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya entah kenapa diperjalankan ke sini, diusir dari rumahnya dalam tanda petik, diperjalankan ke sini hanya karena istighfar kamu aja. Bu bayangkan ya, dia istighfar, seorang imam besar pun bisa datang ke tukang roti. Ya, tapi jangan lakukan itu ya, Ustaz Adi gak datang ya. Astagfirullah. Ya kita kembalikan dulu. Jadi poinnya adalah, orang-orang yang rukunya benar, ketika bangkit mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Ya, itu poinnya. Kata Nabi, kalau bersamaan dengan bacaan malaikat, pertanyaan pertama, bagaimana bacaan kita bisa bersamaan dengan malaikat? Kan gak tahu kita. Ya, gak tahu kita. Karena itu rumus-rumus kata para ulama, ambil mana tadi. Ada ketundukan, kekhusyuan, keikhlasan. Angkat dosa kita tuh si Allah. Pas saya sholat ini salah. Kan? Dia mengucapkan Rabbana walakal ham, berharap kita kebaikan. Maka malaikat turun menyertai kalimat itu. Kata Nabi, Ghufira lahu ma taqaddama min dhammi. Semua dosa tersebut diampuni. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Maka apalagi yang mau diminta? Saya mau tanya begini. Ibu kalau dosa terampuni, terus kata Allah misalnya dikatakan, semua doa kamu akan saya kabulkan. Mau minta apa? Selama di dunia saya yakin masih ada permintaan dunia itu. Minta ini, minta itu kan saking banyaknya gak bisa jawab tuh. Baik. Maka dari sinilah ditawarkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Kita berakhir di sini bahasan kita. Perhatikan tawarannya. Mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Ada mil'u, ada mil'a. Itu berbeda. Ya, nanti kita akan berikan catatan doa-doanya, termasuk kita tampilkan untuk pemirsa di akhir TV untuk bahasan-bahasan ini, plus dengan catatan doanya nanti insya Allah. Kalau ibu gunakan mil'u, redaksinya agak berbeda. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau menggunakan mil'u, menggunakan rafa, kalimat yang menggunakan u, dhamma, itu artinya menunjuk pada subjek Allahnya. Ya. Di Allah mengatakan kepada kita, ya kalimatnya, mil'us samawati. Ayo minta, sepenuh langit boleh. Ibu sudah terampuni, mau minta apa? Sepenuh langit, ayo. Ada permintaan sepenuh langit, silakan. Ada yang minta sepenuh langit? Mau minta apa permintaan sepenuh langit, gitu kan? Silakan. Tapi tawarannya luar biasa. Kamu punya permohonan, sepenuh langit saya kabulkan sekarang. Enggak sepenuh langit, wa mil'ul ardi, sepenuh bumi, ayo silakan. Ya. Wa mil'u ma syita, atau sepenuh yang Allah penuhi. Ya, apapun itu. Ya. Min syai'in ba'du, dari apa yang tidak kita mohonkan. Ya. Jadi Masya Allah kita mohonkan kepada Allah satu kebaikan, Allah tawarkan, silakan. Ya. Mau minta sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sekehendak yang Allah berikan, atau kamu yang pengen, silakan. Ya, saya tawarkan sekarang. Kalau benar bacaan kita. Bahkan kalau menggunakan mil'a, lebih dahsyat lagi. Mil'as samawati. Kalau mil'a itu pemberiannya. Pemberiannya. Kalau tadi tawarannya, sekarang pemberiannya. Apa kamu ingin diberikan karunia sepenuh langit, mil'as samawati, wa mil'al ardi, atau sepenuh bumi, wa ma bainahuma. Ada di antara itu. Wa ma bainahuma. Atau gak selangit, gak sebumi, tapi di antara langit dan bumi. Ya. Wa mil'a ma syita min syai'in ba'du, atau sepenuh yang dikehendaki oleh Allah, atau tiada dari situ, tapi apa yang ingin kita mohonkan. Intinya, kalau kita benar mengucapkan Rabbana walakalham, ya, misal dalam kalimat itu saja, maka turun kalimat-kalimat berikutnya yang menawarkan kepada kita apa yang mau kita mohonkan. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang mau kita mohonkan? Dosa terampuni, segala permohonan kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita memintanya? Seperti apa cara memohonnya? Dan bagaimana kita mendapati semua itu? Kita akan berjumpa di edisi selanjutnya untuk bahasan-bahasan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kisi-kisinya, semua itu akan didapatkan nanti lewat sujud. Lewat sujud. Karena itulah nanti Nabi pernah mengatakan, idza sajadta fa akthiru du'a. Ya. Atau dalam riwayat Ibnu Abbas disampaikan, inna ma aqrabul abdi min rabbih wa wasajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, Rabbnya, adalah saat sujud. Fa akthiru du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Bagaimana caranya? Seperti apa gambarannya? Sekali lagi, kita akan berjumpa dalam pertemuan yang berikutnya. Ya, semoga kajian kita melahirkan manfaat, kebaikan untuk kita semuanya. Memperbaiki keadaan sholat kita dan mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dalam pertemuan berikutnya dan semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع عيرة المعين.